Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Adabul Khitbah wa Zifaf. Halaman 213. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: ماذا تفعل الزوجة عند نشوز الزوج؟ قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومعنى الآية أن المرأة إذا خفت من زوجها أي ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. ثم قال تعالى: والصلح خير، أي من الفراق. وقوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها في فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. والسبب في هذا الحل الذي شرعه الله تعالى عند نفور الزوج من زوجته وهو الحفاظ على الأسرة المسلمة والمنع من تفككها بطلاق الزوجين. وليس في هذا ازدراء بالمرأة كما قد يتوهم بعض المفتونين بعادات الغرب وتقاليده، فإن للرجل إذا رأى من نفسه نفورا من زوجته أن يطلقها، كما للمرأة إن خافت على نفسها الفتنة من معاشرة زوجها أن تطلب الطلاق منه. وقد تقدم حديث زوجة ثابت بن قيس بن شماس التي طلبت طلاق من زوجها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها تطليقة. فلما كان حرص الإسلام على المرأة عظيما شرع الله هذا الحل الذي فيه تأليف للقلب الزوج إلى زوجته، ومن ثم إبقاؤه عليها منعا لما قد يقع عليها أو على أولادها من الضرر بوقوع الطلاق. وأخيرا كانت هذه بعد سمات التقويم عند نشوز أحد الزوجين في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوت المسلمين وهذا آخر ما علقناه في هذا الموضوع، آداب الخطبة والزفاف في السنة المطهرة. أسأل الله تعالى أن يؤتي نفعه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. نعم. ini pembahasan terakhir dalam risalah ini, yaitu apa yang dilakukan oleh istri ketika melihat tindakan nusyuz dari suami, suami yang tidak lagi mau menjalani tugas dan kewajibannya di rumah tangga. Menunjukkan nusyuz itu bisa terjadi pada suami. Nah, sebagaimana terjadi juga pada istri. Perbedaannya apa? Dari sisi haknya, tanggung jawabnya. Kalau nusyuznya istri, sudah dibahas sebelumnya bagaimana suami harusnya bertindak. Sekarang kalau nusyuz itu terjadi pada suami, bagaimana istri itu bertindak? Di sini disampaikan keterangannya. Dalil pokok dalam masalah ini adalah ayat 128 dari surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulhan. Dan bila ada seorang wanita takut terjadi dari suaminya nusyuz, sikap berpaling, tidak lagi mau menjalani tugas kewajibannya sebagai suami, au iradan, atau memang berpaling, tidak lagi punya hasrat kepada istrinya, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulhan, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk yusliha, mengadakan apa, perbaikan di antara keduanya dalam bentuk suatu sulh, suatu perdamaian. Ini jalan tengahnya, biar sama-sama apa, tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Itu boleh berunding, tidak dosa, dengan melakukan tindakan yang masing-masing saling riba, saling terima, demi terjaganya keutuhan rumah tangga. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik, maksudnya minal firaq, daripada perceraian, kalau masih apa, mungkin dilakukan. Wa uhdiratil anfusus syuhha, dan nafsu itu, jiwa seorang manusia itu dihadiri oleh sifat syuh. Ini keinginan yang sangat dari kebaikan untuk dirinya, dan juga sifat sulit untuk memberikan apa yang menjadi miliknya untuk orang lain, itu pada asalnya, ya kan, melepaskan. Wa in tuhsinu wa tattaqu, dan bila kalian berbuat ihsan, berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata beliau, makna ayat ini bahwasanya perempuan bila mengkhawatirkan dari suaminya, ayyan fir'anha, akan lari dari dia, sepertinya suamiku sudah tidak lagi mencintaiku, au yu'ridu anha, atau berpaling dari dia, ya, apalagi punya istri yang lain, ya, sepertinya sudah tidak ada lagi keinginan berhubungan denganku. Bila istri khawatir, ya, melepas suaminya enggak mau, dia mau suaminya tetap sama dia, tapi suaminya seperti sudah enggak ada kepinginan untuk bersama, itu namanya syuh. maka di dalam keadaan seperti itu falaha an tusqita anhu haqqaha, perempuan tadi boleh menggugurkan dari suaminya apa yang menjadi hak dia sesungguhnya demi suaminya tetap bersama dia sebagai suami. Ya, misalkan suaminya sudah terus terang, ya, tidak ada lagi keinginan, tapi dia tetap masih ingin menjaga hubungan rumah tangganya, nggak mau apa putus. Akhirnya dia meminta dari suaminya untuk biarkanlah aku sebagai istrimu, nanti urusan nafkah sudah tidak usah kamu berikan, biar saya usaha sendiri. Yang penting kamu jangan pisahkan saya. Misalkan au ba'dahu, atau enggak semuanya, sebagiannya saja. Sudah nafkahnya enggak usah penuh, saya minta separuhnya saja. Nah, min nafkah au kiswah au mabit au ghairi dzalik, entah itu bentuknya nafkah atau pemberian pakaian atau waktu bermalam, jatah bermalam atau yang lainnya dari hak-hak perempuan tadi atas suaminya. Boleh sang istri memberikan penawaran seperti itu kepada suaminya. Walahu ayyak waladharika minha, dan suaminya boleh menerima penawaran itu dari istrinya. Nah, kalau memang istrinya tadi tidak ingin diputus, fala haraja 'alaiha fi badliha dzalika lahu, maka tidak ada dosa atas istri tadi untuk memberikan hal tersebut untuk suaminya, dikurangi haknya atau digugurkan. Wala 'alaihi min qabulihi minha, dan tidak ada dosa juga atas suami untuk menerima penawaran istri tadi dari dia. Walihada qala Allah Ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala berfirman, fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk melakukan perundingan di antara keduanya sebagai jalan damai. Semakal kemudian Allah Ta'ala berfirman, wassulhu khair, dan damai itu lebih baik, ay minal firaq, daripada perceraian. Wa qawluhu, dan firmannya, wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa itu, jiwa manusia itu dihadiri oleh sifat syuh. Ini tadi sangat ingin sekali kebaikan untuk dirinya dan sulit melepaskannya. Maknanya kata beliau, ay as-sulhu indal musyaha khairun minal firaq, damai di saat sangat menginginkan sekali ya kebaikan itu dan sulit sekali melepaskannya, itu lebih baik daripada bercerai. Nah, ini tentang makna ayat. Karena inilah kata penulis, terjadi ketika Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah sudah tua renta, Rasulullah SAW berniat untuk menceraikannya. Sudah tidak lagi apa punya keinginan kepada Saudah, ingin dilepas. Fasalahathu ala ayyimsikah, maka Saudah meminta Rasul untuk berunding agar jangan dicerai, tetapkanlah aku sebagai istrimu, jangan diputus. Watatruka yauma li Aisyah, dan dia biarkan hari jatah harinya itu untuk Aisyah, penawaran, asalkan dia tetap status sebagai ummul mukminin. Faqabila dzalika minha, maka Rasulullah SAW menerima hal itu darinya. Wa qaha 'ala dzalik, dan membiarkan saudah atas yang demikian itu ini sebagai istrinya dengan dikurangi atau dia tidak diberikan jatah harinya, dipindahkan untuk istri Nabi yang lain yaitu Aisyah. Jadi ayat sudah diterangkan tadi, contoh prakteknya juga disebutkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian penulis menerangkan wasababu fi hadzal hilli alladhi syara'ahu Allah Ta'ala 'inda nufuri zawji min zawjatihi, dan sebab di dalam penyelesaian masalah seperti ini yang Allah Ta'ala syariatkan ketika suami tidak lagi punya keinginan kepada istrinya, sebabnya adalah kenapa caranya seperti ini. Gitu kan? Kenapa kok harus pakai jalan tengah, jalan damai? Kenapa ini dipilih dalam syariat? Sebabnya huwa al-hifadzu 'alal usratil muslimah, menjaga rumah tangga yang muslimah. Wal man'u min tafakkukiha bitalaqiz zawjain, dan mencegah ya terpecahnya, yang terputusnya hubungan keluarga dengan adanya perceraian antara suami istri. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau sudah berumah tangga ya, maka semaksimal mungkin pertahankan apapun permasalahan yang terjadi. Itu lebih baik daripada apa? Perceraian. Kalau memang apa? Masih mungkin untuk dipertahankan. Jelas? Nah. Karena yang namanya rumah tangga kan berawal dari apa? Suatu janji, ya. Suatu janji yang teranggap sebagai suatu sumpah lah, gitu ya. Nah, untuk apa menjalani hidup berumah tangga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wahfadzu aymanakum. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Begitu pula seorang ketika dia sudah beramal, jangan dia apa? Mudah untuk menggugurkan amalan tadi. Nah, hendaknya dia pertahankan apabila mungkin untuk dipertahankan. Kemudian ditambahkan di sini penjelasan walaisa fi hadza izdira'un bil mar'ah, dan tidaklah dalam cara seperti ini sebagai perendahan, penghinaan terhadap wanita. Ini bukan menghinakan wanita. Kama qad yatawahhamu ba'dul maftunin bi'adatil gharbi wa taqalidihi, sebagaimana mungkin terbetik terkesan dalam pikiran sebagian orang yang terfitnah dengan kebiasaan baratnya. Nah, dia akan mengatakan apa? Lihat bagaimana Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang serendah itu. Nah, begitu. Yang dilihat apa? Zahirnya. Tidak dilihat hikmah di balik itu apa? Yang dilihat zahirnya. Tidak. Tidak demikian kesimpulannya. Beliau terangkan di sini, fa inna lirajul, karena sesungguhnya bagi seorang lelaki, suami dalam hal ini, apabila dia melihat dari dirinya nufur, sudah tidak ada lagi keinginan kepada istrinya. Boleh, halal bagi suami untuk apa? Menceraikan istrinya, ya kan? Dipisah dengan cara baik. Dengan cara baik-baik. Karena memang pada asalnya istri itu orang merdeka. Ya kan? Bukan tawanan, ya, yang bisa diperlakukan seenaknya. Kalau memang sang suami tadi sudah tidak lagi merasa butuh dengan istrinya, tidak ada lagi keinginan untuk terus menjalin hubungan, boleh dia menceraikannya dengan cara yang baik, putus. Dan ini adalah apa? Ainul hikmah, dan sesuatu yang mulia. Jauh lebih mulia daripada apa? Tindakan mereka orang-orang barat yang menjalin hubungan tanpa ikatan yang sah, memutusnya pun dengan apa? Tanpa cara yang baik. Coba lihat mereka menjalin hubungan tidak lewat pernikahan, tapi apa? Berhubungan layaknya suami istri. Apa itu suatu adab, suatu moral yang tinggi? Tidak. Justru itu apa? Tindakan yang tidak bermoral, tidak beradab. Itu perbuatan hewan. Lihat hewan. Kalau yang jantan senang sama yang betina, langsung aja. Tanpa apa? Ikatan yang sah. Ketika dia sudah bosan, enggak punya keinginan lagi kepada perempuan tadi, ditinggal begitu saja. Padahal sudah apa? Bersenang-senang dengannya. Tanpa ikatan yang sah, tanpa ada tanggung jawab menafkahi, dan seterusnya. Itu budaya barat. Hingga itu yang pantas apa? Untuk dicela sebagai tindakan yang tidak bermoral, tidak beradab, bahkan seperti hewan. Adapun di dalam Islam tidak mengenal yang namanya apa? Pacaran, pergaulan bebas. Ya. Kalau seorang lelaki senang pada perempuan, di dalam Islam ada aturannya, ada bimbingannya, yaitu an-nikah. Ya kan? Nikah. Kalau memang lelaki tadi senang pada perempuan yang dia inginkan, ikat hubungan itu dengan apa? Nikah. Cara baik-baik. Ya kan? Datangi walinya, terangkan maksud keinginannya, dan siapkan dirimu untuk bertanggung jawab. Ya. Kalau disetujui, sah hubungan, silakan bersenang-senang. Dan jalani tugas tanggung jawabmu. Begitu manusia yang bermoral itu, yang beradab. Beda dengan hewan. Sehingga kalaupun nanti dalam perjalanan sudah tidak ada lagi keinginan, ya, untuk mempertahankan rumah tangga, dibolehkan untuk berpisah. Itu pun dengan cara yang baik. Jelas? Dengan cara yang baik. Tidak sekedar apa? Pisah begitu saja. Ya. Cara baik-baik. Kalau perceraian tadi mau keinginan dari suami, sudah katakan baik-baik dan beri masa indah, masa penantian. Lihat bagaimana indahnya Islam. Masa indah itu punya hikmah yang sangat banyak. Adanya masa iddah itu, di antara hikmahnya, si lelaki diberi kesempatan berpikir. Barangkali dia apa? Berubah pikiran. Ah, enggak jadilah. Saya nyambung lagi ya gitu ya. Selama masih masa iddah, dia boleh menyambung tanpa akad lagi. Paham? Hikmah yang lain, kalau di dalam pernikahan sebelumnya tadi sudah terjadi hubungan dengan adanya masa iddah tadi, untuk membersihkan apa? Yaitu kemungkinan adanya janin, agar nasab itu tidak bercampur. Paham? Jadi ketika dia putus dari suaminya, selesai masa iddahnya, betul-betul dia bersih dari kemungkinan masih mengandung ya, keturunan dari suaminya yang pertama. Sehingga ketika dia menerima suami yang berikutnya, sudah apa? Terlepas dari kekhawatiran yang masih adanya benih suami yang pertama. Sehingga luruslah yang namanya nasab, tidak bercampur. Dan hikmah-hikmah yang lain yang bisa didapat bagi orang yang mau berpikir. Ini Islam sangat indah dan mulia peraturannya. Sebagaimana perempuan, kalau dia khawatir atas dirinya fitnah kalau berumah tangga dengan suaminya, boleh dia meminta cerai. Suamiku, ceraikan aku. Aku sudah tidak lagi apa bisa bertahan dalam rumah tangga ini. Boleh kalau memang punya alasan yang syar'i. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, lihat. Itu pun dengan aturan-aturan yang sangat bagus dalam Islam. Dan ini sudah dicontohkan sebelumnya dalam hadis istrinya Thabit bin Qais bin Shammas yang meminta suaminya menceraikan dia. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan Thabit untuk ceraikan dia. Ya kan? Cara baik-baik. Sehingga jauh dari apa? Yang dikesankan oleh orang-orang yang sudah kadung ya, terpukau dengan kehidupan ala barat. Ya, mereka menganggap kehidupan ala barat yang penuh dengan kebebasan itu sebagai bentuk apa? Memuliakan martabat wanita. Nah, justru itu adalah penghinaan kepada wanita. Bagaimana bisa wanita itu digauli tanpa ikatan yang sah, dipisahkan begitu saja, ya, selama bergaul tidak ada rasa tanggung jawab menafkahi, ya, dan yang seterusnya dari kewajiban. Ketika sudah bosan dipisah begitu saja, ya, tak ada aturan. Itu kayak hewan. Mau kamu dianggap moralmu kayak hewan? Tidak mau tentunya, kalau kamu itu berakal. Sehingga jangan tertipu kaum muslimin dengan gaya hidupnya mereka, orang-orang barat yang memang jauh dari Islam, jauh dari iman. Nah, Islam dalam masalah ini memiliki aturan yang sangat bagus, di mana seseorang kalau menyenangi wanita, dia boleh bersenang-senang dengannya dengan ikatan yang sah. Selama bersenang-senang, dia punya tanggung jawab sebagai suami. Yang istri tanggung jawab sebagai istri. Diatur dengan bagus. Kalau memang sudah tidak ada keinginan melanjutkan bahtera rumah tangganya, dibolehkan berpisah dengan cara yang baik juga. Coba. Nah, akan tetapi dalam masalah ini, ketika Islam itu punya keinginan yang kuat atas wanita, ya, agar mereka tetap dalam rumah tangganya yang bagus. Ya, karena hidup berumah tangga itu lebih baik daripada apa? Menyendiri. Ketika Islam sangat menginginkan dipertahankannya rumah tangga muslimah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyariatkan ya, cara penyelesaian seperti ini ya, ketika sudah ada tanda-tanda apa? Keretakan di rumah tangga. Dikasih solusi seperti ini dalam Islam. Demi apa? Menyatukan hati suami kepada istrinya. Sudah enggak usah diselela. Masih ada cara lain. Kamu tetap pertahankan rumah tanggamu. Kalau kamu ada sesuatu berat yang berat dari tanggung jawabmu, bisa dikurangi atau dikukurkan dengan keriduan istrimu tadi. Yang berat apa? Nafkah. Bagaimana istri? Suamimu itu berat nafkahi, sehingga dia ingin mencerai kamu karena tidak sanggup lagi menafkahi. Sang istri bilang, ya jangan dicerai. Sudahlah, biarkan, gak usah dinafkahi. Saya rela. Lihat. Islam seperti itu. Atau, ya sudahlah, bagaimana kalau separuh saja? Saya rela. Bagaimana suami? Lihat. Ini apa? Gambaran bagaimana Islam sangat ingin rumah tangga itu dipertahankan, sehingga diberi solusi seperti ini. Walaupun bercerai itu boleh, tapi kalau masih bisa dipertahankan, Islam itu sangat mendukung agar dipertahankan. Wa min thamma ibqa'uhu 'alaiha. Sehingga dari situ ya, dia bisa tetap bersama istrinya. Man'an lima qad yaqa'u 'alaiha. Ini sebagai upaya mencegah sesuatu yang boleh jadi akan menimpa istrinya kalau nanti dipisah. Dia mungkin akan apa? Lebih sulit kehidupannya. Tidak ada yang melindungi. Gitu ya. Atau tanpa status sebagai istri lagi. Dan juga demi menjaga apa sesuatu yang boleh jadi menimpa anak-anaknya dari bahaya ketika adanya perceraian. Ini maslahatnya. Dan akhirnya kata beliau, inilah sebagian ini bimbingan di dalam meluruskan permasalahan nusyuz yang terjadi pada satu dari dua suami istri menurut bimbingan Al-Kitab As-Sunnah As-Sahihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki rumah tangga kaum muslimin. Dan ini adalah akhir yang penulis memberikan taklik dalam masalah ini, yaitu adab, khitbah dan zifaf di dalam sunnah mutahharah. Penulis berdoa semoga Allah taala memberikan manfaatnya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai risalah ini. Adapun yang berikutnya ini, ini risalah lain, cuma disatukan dalam cetakannya. Juga terserah mau dibaca, ya bisa, enggak pun enggak. Artinya risalah yang berbeda saja. Gimana? Ini masalah fikih, yaitu memakai perhiasan emas yang melingkar atau yang tidak melingkar. Sebagian ulama melarang wanita memakai perhiasan emas yang melingkar. Seperti ini ya, kalung ya, atau ya yang melingkar. Ya, cincin, gelang, nanti diantaranya Syaban rahimahullah menganggap enggak boleh perempuan memakai perhiasan emas yang melingkar. Kalaupun memakai perhiasan emas, jangan yang melingkar. Nah, tapi yang dirojikan oleh kebanyakan ulama itu boleh. Boleh. Nah, itu masalah fikih. Tambahan. Kalau mau dibaca silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Artinya maksud yang diinginkan dari awal sudah selesai. Ya. Lanjutkan yang kitab yang itu yang kemarin antum kasih itu. Masalah ta'adud. Yang si bimbas atau yang kalau yang si bimbas ya sifatnya ringkas. Artinya memperkenalkan sisi keindahannya. Kalau yang satunya lagi itu pembahasan fikihnya. Yang ringkas dulu.